Happy, happy, happy aja lah. Penyanyi syalalalala. Cuek, cuek aja lah. Oh, syalalala. Happy, happy, happy aja lah. Penyanyi syalalalala. Cuek, cuek aja lah. Oh, syalalalala. Tangannya di atas.